Anak muda sholat di depan calon mertua, mesti caper biar calon mertua semakin seneng, dan situ dipundut mantu, baru baca lafadznya niat aja udah dipamer-pamer ke calon mertua yang ada di belakangnya, sambil noleh ke belakang, usolli usolli hei usolli. Nah kan di belakangnya ada calon mertua, usolli usolli. Takbirnya aja ngeses-ngeses, bacaannya difaseh-fasehin ya biar dibilang sholatnya khusyuk sama calon mertua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ah, setelah Fatihah ayat Qur'annya dipanjang-panjangin, kan di belakang ada calon mertua. Semua yang dia hafal dibaca. Kebetulan dia hafal juz amma juz 30 itu dibaca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaluna 'anil nabiyil 'azhim allati hu fi mukhtalifun, sampai terus wan naziat abasa wa tawalla wadduha alam nasra, sampai terakhir qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allati waswisa fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Udah habis hafalannya masih kurang panjang. Hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia cuma hafal 10 udah habis hafalannya, masih kurang panjang, ditambahi meneh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Proklamasi barang diwoco. Ya biar kelihatan lama. Sujud aja rukuk aja 70 menit kok. Subhanarabbil azim hamdi, subhanarabbil hamdi, subhanarabbil hamdi. Kurang panjang yo. Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi. Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati. Sulastri, Sulastri, Sulastri. Yang penting ono C kan. Sorry, baca Al-Qur'an aja bisa dipamerin kok, enggak aman dari unsur ya. Lagunya dipakai mendayu-dayu bisa. Baca sholawat, iso dipamer-pamer ke seragaman, padahal ini saya nyicil ini. Pukul rebana ini kan mestinya tangannya tok ini iso kan, tangannya aja gini-gini, ini gak ini ya ngomel. Suaranya ngelik-ngelik, lo iso ceramah aja bisa dipamerin, bisa, biar laris, ini aku yoga. Aku di mana saja ya kayak gini, maupun di luar pulau, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di Papua, di luar negeri ya kayak gini penampilannya ya kayak ngene iki. Mempanjen wong ya wis ngene iki. Tapi anak sing ngrasani kok tambah ganteng. Ngono jarene. Sebelah sana lho. Ya ndak mulai dulu ya kayak gini, Bu. Ndak, ning kaset-kaset ku ireng kok. Di kaset kelihatan ireng, itu yang bodoh tukang syutinge. Makanya awas tukang syuting telui kapan dadine ireng tak antemi siji-siji. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipamerin wiridane, bisa dipamerin biar kelihatan ahli wirid. Wah kemana-mana bawaannya tasbih, gak pernah lepas tasbih. Mau kaya umume wong cilik-cilik teko kayu gawe dhewe kelopo direntengi. Dadi ngitunge tangan loro gelodak gelodak gelodak. Ahli wiritan. Sorry, orang santunan, zakat, infak, sedekah bisa dipamerin. Sorry, misalnya bikin santunan yatim, santunan orang-orang jompo, wah biar terkenal, diundangin wartawan, bikin acara besar-besaran, panggungnya spektakuler, tinggi, wombo, kebedi, lampunya merkuri kabeh, wadang jinglang, lampunya nyentrang, jom! Lah ini, ekspresi men. Lah namanya ekspresi, lampu nyentrang ya jrong kayak gitu, masuk lampunya nyentrang, crut ya lampunya bojomu cerat-crut, lampu nyentrang ya jrong kayak gitu. Kaget ya resiko kok ya. Ini kadang saya itu prihatin, Orang udah tua renta, jalan aja udah pakai tongkat, suruh naik kerengkel-kerengkel. Begitu sampai di atas panggung, subhanallah, dikasih amplop, dibuka, isinya 20 ribu. Ini pahalanya sama dosanya lebih gede dosanya. Oh, sedekahnya cuma 20 ribu, ya, wong tua dihajar di peloro kaya ngono. Iki mesti dibareske no kene mau dikai piro iki mau. Engko laporan yang aku, Bu. Nek meng 20 ewu tak jaloke meneh yang Pak Bupati. Loh, kalau itu tadi nilainya luar biasa itu tak teruse iku ape kan ngoten nggih. Okay. Nang meng 20 ewu ngisin-ngisini ya. Subhanallah, kadang-kadang mohon maaf ya para pejabat, para pengusaha, menjelang lebaran itu kan banyak yang bagi-bagi zakat itu. Orang-orang miskin disuruh ngantri berjajar-jajar desuk-desukan. Ratusan polisi dikerahkan masih kewalahan, banyak yang terinjak-injak, bahkan ada yang dikorban sampai meninggal dunia. Jam 6 pagi udah ngantri, terima duitnya jam 4 sore, dapatnya berapa? 15 ribu. Demi Allah, ini gede dosane timbang ganjarane. Sedekah emang 15 ribu, meloro wong melarat-melarat diajar kayak gitu. Saya berani bilang lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Soalnya aku bar entuk bocoran. Makanya mohon maaf ya, kalau Pak Bupati berkehendak bisa kayak seperti ini dikemas kayak gini, perwakilan simpel atau mengerahkan anak buah kan lebih cepet toh. Oh, pejabat itu anak buah oke kok. Tinggal manggil Pak Bupati, camat. Wilayah kecamatanmu fakir miskin jumlahnya berapa? 1.700 Pak Bupati, kasih amplop, 1.700, selesai kan amplopnya dok lah. Nah, camat nanti ke kepala desa ke RT, selesai gitu loh. Misalnya Pak Bupati bikin acara lagi ya, gak harus ngundang saya lagi, tapi kalau ngundang saya lagi ya tambah bagus. Jadi misalnya mau santunan yatim, terus orang-orang fakir miskin, orang jompo, janda-janda tua, yang tua Pak Bupati, mohon maaf, yang muda urusan saya. Mohon maaf, bisa dipamer-pamerkan. Haji itu bisa dipamerkan apa enggak? Oh bisa, enggak aman dari riya. Baru daftar aja orang sekampung udah dengar semua kok. Betul? Oh, pemane ono sing iri, ada yang drengki langsung umum. Maksudnya tukang umum ke ya lambe-lambe kudungan kuwi. Ketemu bolo plek, ketemu sak genge ngono. Sampan pora kerungu. Apa? Wonge wis daftar. Daftar apa? Daftar haji. Duwe teko ngendi? Jarene dikirimi anake sing kerja nyang Taiwan. Daftarnya sekarang, padahal berangkatnya baru tahun 2038. Ini orang sekampung udah dengar semua. Nah, aman dari unsur riya, nanti begitu syukuran orang sekampung diundang semua, apalagi udah datang dari haji, pulang haji. Leh mamer-mamer ke kemana-mana pakai baju putih, takut gak dipanggil Pak Haji. Sampai ke WC baju putih gak dilepas. Rumahnya rubah total. Gambar-gambar sing orang genah, preteli kabeh, ora pantes mosok-mosok. Rampung haji kok omae ono gambare wong wedok udo-udo. Pretel revolusi poster. Gambar itu dilepas semua, ganti kaligrafi, ayat kursi, surat Yasin, surat Waqiah, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, nempel semua sampai sajadah-sajadah besar tempelin yang tembok. Kan ada tuh, biar kelihatan kalau udah pernah ke Mekah. Sajadah besar tempel tembok ruang tamu. Saya kalau lagi lihat kayak gitu mikir, sajadah kok nempel tembok iki salate piye? Apa mungkin nyediain yang mau sholat di situ Spiderman mungkin atau cecek apa sopo. Ya Allah bisa dipamer. Tapi kalau puasa gimana pamernya? Oh, titenane piye wong poso karo ora? Wah, itu orangnya kurus sekali, kurus banget, berarti dia sering berpuasa. Enggak, itu kadang-kadang kurang gizi kok. Apa orang kurus mesti rajin berpuasa? Enggak mesti, bisa jadi karena kurang gizi. Wah, itu orang kok gemuk sekali, berarti dia gak pernah berpuasa. Nah, kalau itu mungkin ya. Yo, gak bisa dijadikan ukuran. Tolong dijawab, orang gemuk yang rajin berpuasa, ada apa enggak? Ada, rajin puasa, bukan cuma fardu Ramadan saja. Senin Kamis rutin puasa Senin Kamis, gak tahu telat istiqomah. Setiap dino Senin mesti nyenen, setiap dino Kamis mesti makannya sedikit. Tapi emang potongannya potongan lemu, pawaannya pawaan lemu, balungan gede. Diet kayak apa ya, pangga gede. Gitu loh. Sebaliknya orang kurus yang enggak pernah berpuasa, ada apa enggak? Ada, itu orangnya jawab sendiri kok. Yang enggak pernah puasa, mangane oke, tapi enggak jadi daging, mau atos tong. Makanya enggak bisa dijadikan ukuran, wah itu jalannya mereng-mereng itu sering berpuasa, enggak itu kaki ini kesleo. Wah, itu orang setiap ngomong bau mulutnya buasin, wah, hah, semaput kabeh sak pendopo. Itu berarti rajin berpuasa, enggak itu udah 3 bulan enggak sikat gigi itu orangnya. Apa punya gigi palsu enggak pernah dibersihin kok. Maka itu puasa yang tahu urusan kita sama Allah, sehingga dalam hatiku si Allah menyatakan asyaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Kalau kita benar dalam menjalani tarbiyah Ramadan, pasti kita akan meraih predikat takwa la'allakum